yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para habaib dzurriyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus yakini bahwasanya kita semua ingin sambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berbicara tentang syariat, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh jika tempat itu tempat untuk mengenal kita kepada syariat Nabi Muhammad, di situ ada dzurriyah Sayyidina Muhammad, maka tempat itu tentu akan lebih berkah. Dan semoga perkumpulan kita kepada kumpulan kita pada malam hari ini bersama para habaib, habaib dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab kita kelak bisa kumpul bersama Rasulullah di surga. Kumpul bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus, di padang mahsyar bersama rombongan beliau. Dan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di sini. Berkumpul di sini untuk semakin dekat dengan Rasulullah. Ada salah satu sifat istimewa Rasulullah adalah sifat pengasih. Allah yang memberi gelar Ar-Ra'uf Ar-Rahim, dan Allah yang menggelari Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta. Dan ini kalau disyarahi ini panjang sekali, sebab rahmat Nabi Muhammad tidak terbatas kepada orang yang berbuat baik kepada kita, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan bukan kepada manusia saja, kepada binatang pun rahmat Nabi Muhammad hadir, sehingga rahmatan lil alamin. Walakunta fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka Nabi dengan kasih sayangnya menyebarkan syariat Nabi Muhammad, syariat beliau, dengan kasih sayang beliau lah tersebar. Walakunta faddan ghalital qalbi lan faddu min hawlik, bertentangan dengan sifat rahmat adalah sifat keras. Dan sifat keras di dalam menyampaikan dakwah pun bukan sifat dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita amati bagaimana hamba-hamba Allah, para kekasih Allah menyampaikan dakwah, kalau kita lacak sejarah Indonesia, nyebarnya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para habaib dari Hadramut, sebagian hijrah ke Gujarat terlebih dahulu, kemudian menjelajah hingga sampai ke Samudra Pasai, kemudian sampai ke Jawa, sampai ke kita, adalah dengan kasih sayang mereka, kelembutan cara mereka. Dan itulah Islam yang diajarkan, menyebarkan dengan keindahan. Bahkan di saat menegur orang bersalah pun dengan keindahan dan kelembutan, bukan dengan mencaci maki, dan bukan mengolok, dan bukan merendahkan. Dan itulah mata Nabi, namanya mata kasih sayang, Ainur Rahmati. Kita sering di saat kita sudah menjadi baik, bisa sholat berjamaah, bisa banyak zikir, kalau melihat orang melakukan kesalahan saja langsung mandang picik dan merendahkan. Bagaimana Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika mendengar cerita bahwasanya di tetangga sebelah sana ada yang berbuat zina. Mendengar begitu langsung beliau menangis. Menangis terseduh-seduh. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya Imam, ada apa engkau menangis? Apakah itu kerabatmu atau anakmu atau saudaramu? Beliau mengatakan, bukan. Lalu kenapa kau sampai menangis? Beliau mengatakan, yang aku tahu di kampung ini semua adalah umat Nabi Muhammad, berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad melakukan kemungkaran, mengangkat tangan dan memohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Kita sering di saat melihat kemungkaran lalu mencaci, ha ha ha. Mana kasih sayang? Dan inilah yang akan kita hadirkan insyaAllah, silsilah panjang. Dan berbuat kasih sayang kepada orang yang bermaksiat pun harus, apalagi berbuat kasih sayang kepada orang yang sangat baik dengan kita. Maka insyaAllah silsilah malam ini akan kita mulai, bagaimana kasih sayang kita hendaknya kita hadirkan, kasih sayang untuk orang tua kita. Ini yang aulawiyat, prioritasnya terlebih dahulu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Lihat, ibadah yang pertama adalah kepada Allah, engkau menyembah Allah. Martabat yang kedua adalah dengan orang tua berbuat baik. Sehingga dikatakan durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, minal kabair, tidak akan dilihat oleh Allah. Dan yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati ila uqul walidaini fa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al mamat. Semua dosa ini ditunda hukumannya nanti di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua akan diberi oleh Allah hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Dan yang durhaka kepada orang tua kalau tidak segera tobat tidak akan menuai keberhasilan, tidak akan menuai kebahagiaan. Kalaupun dia punya harta yang melimpah akan hancur. Kalau hartanya masih terjaga akan diberi istri yang kurang ajar. Ternyata istrinya baik akan diberi anak yang lebih kurang ajar dari dia. Kalaupun dia dengan anaknya baik, anaknya juga baik, maka Allah akan kirim orang yang bakal menyiksa dia. Pokoknya kalau sudah durhaka kepada orang tua akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Sehingga sebagian ulama mengingatkan, kalau kamu punya masalah berat segera kamu koreksi urusanmu dengan orang tuamu. Dan ingat orang tua, masya Allah, berbakti kepada orang tua adalah urusan hati. Sampai dikatakan, dikisahkan, sebagian para solehin ada yang mengatakan kisah ini adalah dinukil dari Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Anak kecil Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau ada yang mengatakan kisah ini dinukil dari Imam Hasan Basri. Dua-duanya orang besar dan mungkin beliau punya akhlak yang mulia semacam ini. Beliau tidak berani makan satu talam dengan ibundanya. Karena apa? Takut matanya itu melihat satu makanan kemudian tangannya mendahului makanan yang ibundanya menginginkan makanan tersebut. Bukan karena jijik. Aku tidak jijik makan dengan ibuku. Cuman aku takut di saat aku ngambil makanan ternyata ibundaku melihat makanan tersebut. Begitu memuliakan ibundanya. Dan mari kita semua koreksi diri kita sendiri. Tidak usah koreksi orang lain. Sekarang belajaran untuk aku. Aku ini yang mendengar, aku yang berbicara. Bagaimana urusan kita dengan orang tua kita? Ketahuilah, dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya orang tu, doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi untuk umat. Langsung diterima. Kecuali untuk anak yang durhaka. Bahkan kalau ada orang tua mendoakan anaknya dengan mengucurkan air mata darah di depan Ka'bah, tidak akan nyampe kepada anak jika anak itu durhaka. Kenapa? Karena anak itu sendiri yang memutus. Makanya nanti ada kelanjutannya, silsilah berikutnya. Mendidik anak harus benar. Nanti kelanjutannya, sebab ada anak durhaka karena bapaknya salah mendidik. Berarti kita telah memutus antara kita dengan anak kita. Nanti harus ada silsilah mendidik anak yang benar, mengenalkan kepada ulama, kepada habaib, kepada orang-orang mulia. Jangan sampai anak kita lebih mengagungkan orang-orang yang tidak sholat. Ini problem juga. Baik, sekarang kita ngurus diri kita dengan orang tua kita. Berbakti kepada orang tua urusan hati. Jadi ingat, jasa orang tua amat besar. Dan berbakti kepada orang tua urusan hati bukan basa-basi. Basa-basi gak diterima oleh Allah. Ada mungkin seorang anak sangat baik dengan bapaknya, sangat baik dengan ibunya, mengabdi, berjuang. Akan tapi terbetik di dalam hatinya niat busuk untuk bisa memindah nama sertifikatnya. Hati-hati. Berjuanglah untuk orang tua karena Allah, bukan karena mengharap pemberian dari orang tua. Kita tidak akan bisa membalas budi baik orang tua kita. Terlalu besar, teramat besar budi baik orang tua kita kepada kita. Dikisahkan suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Umar melihat seorang anak muda yang sangat bakti kepada ibundanya, sehingga sang ibundanya itu dibawa haji dalam riwayat umroh digendong. Digendong dengan kain sampai luka lehernya anak muda tersebut. Waktu tawaf digendong, waktu sa'i digendong. Dan anak muda ini tahu kalau Sayyidina Abdullah ibn Umar melihatnya. Setelah selesai sa'i tahallul, sang ibunda didudukkan di tempat yang manis, dikasih minum air zam-zam, kemudian anak muda ini mendekat kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Wahai Imam Abdullah ibn Umar, saya mau tanya, tanya apa wahai anak muda? Engkau telah melihat aku telah menggendong ibundaku, mulai dari Arafah sana, sampai aku bawa kepada tawaf, sampai sa'i. Apakah yang aku, sampai luka leherku seperti ini. Apakah kebaikan yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku kepadaku? Dijawab spontan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak. apa yang kau lakukan semuanya itu tidak ada apa-apanya dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkanmu. Sebab saat ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Dan engkau menggendong ibundamu tidak pernah bertaruh nyawa. Kemudian lebih dari itu, wahai anak muda, dengar. Bagaimana seorang ibu di saat menggendong bayinya? Seorang ibu di saat menggendong bayinya berharap, kapan anakku ini bisa membuka matanya? Kapan anakku bisa berduduk? Kapan anakku bisa merangkak? Kapan anakku bisa berdiri dan berjalan? Kapan anakku bisa besar? Itulah seorang ibunda di saat menggendong anaknya. Akan tapi ingat, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibundanya terbetik di hatinya, kapan ibuku mati? Dan tidak sadar itu masalah hati. Halus sekali di dalam hati. Dengan alasan macam-macam. Mungkin alasan kasihan dan tidak. Ketahuilah, berbakti kepada orang tua adalah urusan hati, bukan urusan basa-basi. Basa-basi enggak laku. Sekarang bagaimana urusan hati kita dengan ibunda kita? Takutlah kepada Allah. Waqfit lahum janahal dhulli minar rahmah. Tampakkan rahmat janahal dhulli, kayak digambarkan. Allah menggambarkan seperti burung. Burung itu kalau di saat terbang mengepakkan sayapnya lebar begini, tapi di saat dengan anaknya diturunkan sayapnya, penuh kasih sayang. Hendaknya kita seperti itu dengan ayahanda kita, dengan ibunda kita. Tawadhu, ngayomi, mendahulukan ibunda kita dari yang lainnya. Inilah pendidikan dalam Islam. Di luar Islam tidak. Kalau sudah bapaknya tua, ibunya tua, itu mereka berlomba-lomba cari brosur di luar negeri sana. Ini di negeri-negeri kafir, kalau sudah bapaknya sudah tua itu berlomba-lomba mencari panti jompo yang mahal, full AC, pelayanan istimewa dan sebagainya. Jadi nanti ketemu cucunya sebulan sekali, setahun sekali, hari ya apa, Christmas atau hari apa begitu mereka. Tapi tidak. Islam mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan memuliakan orang tua. Dan indahnya Islam itu, lihat. Jasa orang tua. Kemudian mendoakan orang tua juga. Dan banyak ini basa-basi ini yang jadi masalah, tidak dari hati. Makanya kalau orang sudah mencintai orang tuanya adalah dengan hatinya, lihat, akan tampak dari perilakunya. Ada sebuah kisah anak muda. Anak SMP sekolah. Di pagi hari dia lagi sarapan begitu, disamperin sama sahabatnya. Berangkat sudah siang nih, buru, telat nanti. Dia buru-buru makannya, cuci tangan, ambil tas, salaman dengan ibunya, langsung pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, temannya masuk kelas, dia tiba-tiba nyandarkan sekolah sebentar, balik lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah, balik lagi ke sekolah, temannya tadi bingung, kenapa kamu sudah sampai sekolahan kok balik lagi pulang ke rumah? Ada yang ketinggalan ya? Dia menjawab, tidak. Enggak kerjakan PR ya? Enggak mengerjakan PR. Lalu kenapa kamu pulang? Jawabannya sederhana. Dia menjawab bahasanya, tadi waktu kamu nyamperin aku buru-buru, aku kan lagi makan, aku mencuci tangan, langsung ambil tas, aku salaman dengan ibuku, aku pergi. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci, aku tidak rela jika piring itu yang mencuci adalah ibuku. Ini kisah sederhana sebetulnya, akan tapi hendaknya kita punya perasaan semacam itu. Kadang kita begitu teganya, mama titip, kadang-kadang sudah mondok menuntut ilmu agama, pulang liburan bawa tas gede, besok bilang sama mamanya, mama hari Senin harus beres cuci semua sedekah ya, mentang-mentang mondok. Atau yang kuliah-kuliah, kita sudah besar, semacam ini tidak pantas kita merepotkan orang tua kita. Dulu iya, waktu kita belum bisa ngapa-ngapain, lihat, kita masih kecil, belum bisa mencuci, belum bisa makan, belum bisa merapikan baju kita, kita merepotkan orang tua. Tapi sudah besar semacam ini, kami sengaja membuat contoh cerita-cerita karena barangkali itu adalah modelku. Sebab dalam Al-Quran juga disebutkan kisah-kisah. Kadang aku itu loh aku, benar seperti itu aku. Kalau ibuku makan, aku naruh piring di atasnya dengan tenang, tanpa ragu. Ibunya lagi cuci piring, langsung ditumpang di atas. Biar ibunya mencuci piring, coba. Padahal mencuci piring adalah ringan, lihat. Urusannya memang urusan hati kita, nyambung atau tidak dengan orang tua kita. Kalau tidak nyambung dengan orang tua, Masya Allah. Mudah memerintah orang tua, ngomong kasar dengan orang tua. Kalau Al-Quran mengatakan wala taqullahuma uffin, kalau seandainya ada cara untuk mengungkapkan durhaka yang lebih lembut dari itu, durhaka yang lebih lembut akan diungkapkan. Uff itu gimana sih? Uff itu adalah kalau ngomong sama orang tua itu enggak nyaman sudah. Ya, enggak nyaman deh pokoknya. Tadajjar, pokoknya kalau ngomong sama orang tua sudah enggak nyaman. Enggak begitu perhatian. Kalau bahasa kita mungkin kalau terjemahkan dalam bahasa kita, kalau dikasih tahu sama orang tua begini, "Nak, kamu jangan dina." "Iya, iya, Mi," dua kali. Kenapa pakai "iya, iya"? Bilang "iya, Mi," kan enak. "Iya, iya." Ayo. Kenapa ada "iya, iya"? Ada pekelnya sedikit. "Iya, iya, Mi." Kadang malah nyanyi-nyanyi. Mungkin itu adalah aku. Hari ini kita harus hijrah. Hari ini adalah hijrah. Allah Maha Pengampun, akan tapi ingat, jangan terlambat kita minta ampun. Bangun urusan kita dengan orang tua agar hidup kita terbangun. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wala takullahuma uffin uff. Lah begitu paling rendah saja. Cuman begitu saja sudah dilarang. Bagaimana kita sesaat membentak orang tua kita, ngomong kasar orang tua kita. Kadang nyelegit ngomongnya itu. Memerintah orang tua seenaknya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bagaimana hormatnya kepada ibundanya. Suatu ketika ibundanya minta air minum. Abdullah bin Mas'ud, ambilkan aku air minum. Ya Umi, kalau dulu tidak ada air minum, ada kulkas di samping di dalam kamar enggak? Ngambil dulu ke sumur zam-zam. Setelah pergi, balik lagi, ternyata ibundanya tertidur. Allah. Di saat ibundanya tertidur, dia bingung. Mau ditinggal takut bangun, mau dibangunin kasihan lagi tidur. Akhirnya ditunggu sang ibu itu. Sampai waktunya bangun malam tahajutan, ibunya baru bangun. Abdullah bin Mas'ud, mana airnya? Ini Umi. Sudah jam berapa menjelang subuh, Umi? Jadi Abdullah bin Mas'ud nunggu berjam-jam di hadapan ibundanya karena menjaga kemuliaan ibundanya, karena kasihan, sayang dan cinta kepada ibundanya. Memang itu adalah tingkat tiga, akan tapi paling tidak kita itu punya pengabdian kepada ibunda. Memang contohnya tinggi-tinggi semuanya itu tadi. Tapi hendaknya kita berusaha dan bisa kalau hati betul mencintai dan kenal Allah dan Rasulnya. Kita kenal Allah dan Rasulnya dan itu pendidikan dari Rasulullah. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua, menyakiti orang tua. Sampai dikatakan, lihat gambaran indah. Kalau ada seorang anak di saat berbicara kepada ibundanya, kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga ibundanya sampai ibundanya tidak perlu mencari-cari suara itu dari mana, maka itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Begitu sebaliknya, jika ibundanya ngomong kemudian dia mendekatkan telinganya di bibir ibundanya sampai ibundanya tidak perlu mengangkat suara, itu seperti jihad di jalan Allah. Begitu agungnya seorang ibu. Bagaimana kita dengan orang tua? Orang-orang besar ternyata jimatnya kalau bahasa kita adalah dengan ibundanya dan juga ayahandanya. Maka jangan sampai kita punya masalah dengan orang tua. Kalau mungkin ada di antara kita punya orang tua begini, begitu, begini, begitu, ketahuilah tidak ada alasan bagi kita untuk gulet dengan orang tua, berantem perang mulut dengan orang tua. Kalau memang orang tuanya adalah seperti itu misalnya, kita mengalah, menghindar. Dan jangan sampai terus menjadi kebencian di hati kita. Enggak. Dendam kepada orang tua enggak ada. Enggak ada alasan sama sekali. Dari tadi kita sebutkan yang namanya berbakti adalah urusan hati. Kalau sudah hati berbakti, masya Allah, hati mencintai, jangankan kok sampai nyuruh ibundanya menyuci piring, gak bakal berani. Bahkan mendengar ada orang basa-basi, ini anak gadis atau siapapun, mulai jam habis isya main HP di kamarnya, tahu ibunya kalau jam setengah sembilan akan nyuci piring. Sebenarnya dengar letak nyuci piring, diintip di jendela, masih tinggi, belum masuk lagi. Dan berapa jam lagi, setengah jam menjelang sedikit, dikit lagi hampir selesai, keluar. Aduh mama, ngapain mama gak ngasih tahu saya, biar saya yang nyuci lah man. Jadi basa-basi gak laku itu semuanya. Urusan dengan orang tua bukan basa-basi, karena yang melihat adalah Allah yang memberikan keberkahan hidup. Allah yang memberikan keberkahan hidup. Maka hendaknya kita berbuat karena Allah. Yang merantau kadang kami ingatkan, hei yang merantau jauh-jauh, habis sholat hari raya Idul Fitri, dulu waktu di kampung kita, pertama kali yang kita temui siapa? Ibunda kita. Ibunda kita temui, ayahanda kita salaman, masya Allah. Akan tapi di saat kita berjauhan, coba tanyakan kepada hati kecil kita sendiri. Siapa yang kita telpon pertama kali? Apakah orang yang telah menolong kita kemarin, ngasih pinjaman duit 200 juta atau 100 juta, atau teman bisnis? Ibunda kita ada di mana? Jadi nomor 10, 11, 12, 13. Tapi kalau orang punya hati cinta, pertama kali yang diingat adalah ibundanya. Biarpun teleponnya enggak sambung, enggak ada masalah. Yang penting pertama yang diingat adalah ibundanya. Itu spontan itu, bukan main-main, bukan basa-basi. Dan itulah hubungan hati ini. Dan yang perlu kita latih adalah hal yang semacam ini. Dengan ibunda harus. Sabar dengan ibunda. Mencintai ibunda. Ayahanda kita, Masya Allah. Ada kisah di seorang ibu mempunyai 5 anak. Ini setiap mas ini selalu kami ulang-ulang kisah. Seorang ibu mempunyai 5 anak. Anaknya itu Masya Allah berbakti semua kepada ibundanya. Baik semuanya dengan ibundanya. Suatu ketika sang ibunda ini sakit. Suaminya sudah meninggal. Ibundanya ini sakit. Masuk rumah sakit. Semua anaknya itu sudah punya rumah. Anggap saja asal kota begini. Sudah punya rumah, punya mobil. Semuanya sudah hidup sejahtera. Di saat mendengar ibundanya sakit, berbondong-bondong mereka datang ke rumah sakit. Karena anak berbakti semuanya. Sampai ke rumah sakit itu setelah itu. Setelah dipastikan ibundanya harus menginap di rumah sakit. Mereka harus membuat jadwal siapa yang menjaga giliran. Ternyata setelah jadwal jadi, semuanya sepakat kami tidak mau pakai jadwal. Loh kenapa? Kata yang tertua. Kami ingin tinggal di sini semuanya. Terserah tidurnya di mana, yang laki-laki tidur di luar, yang perempuan ada di dalam, dan seterusnya. Nanti kalau kita butuh pulang ke rumah sesaat-sesaat saja. Jadi jangan pakai jadwal deh. Kami ingin di sini semuanya. Masya Allah. Ada yang mijiti ibundanya, megang kepala ibundanya, Masya Allah. Akrab suasana yang indah. Kemudian setelah itu apa? Sehari, 2 hari, sampai 10 hari lebih, ada salah satu dari anak perempuannya datang ke temannya sang dokter bertanya tentang banyak macam-macam pertanyaan tentang keadaan anak tersebut, keadaan ibundanya. Akhirnya sang dokter menyatakan bahasanya, ibumu sudah sehat dan boleh dibawa pulang. Senang itu sang anak dengan ibunya bisa dibawa pulang. Di saat sang anak perempuan ini mau pulang, mau keluar, di stop sama dokter. Mohon maaf ibu, ada obat yang belum beres, diselesaikan saja sampai besok. Biar tambah sehari tapi sempurna. Gimana? Oh ya gak apa-apa. Disempurnakan sampai esok hari. Betul. Pulanglah anak perempuan ini ke ibundanya. Sama saudaranya dikasih tahu kalau ibu sudah sembuh bisa dibawa pulang. Wah seneng semuanya dicium ibunya, ibu sehat. Ibunya juga ngomong, iya bosan saya di rumah sakit. Saya bosan, pengen cepat pulang. Tapi harus besok ibu. Ya gak apa-apa deh. Besok. Akhirnya setelah itu, berlima ini pada ngobrol. Alhamdulillah ibu sudah pulang. Baru ingat. Kak, dek, ingat gak? Kamar ibu kira-kira kayak apa ditinggal 10 hari lebih, 12 hari. Wah ya berantakan. Ayo siapa yang pulang duluan membersihkan kamar ibu, kamar mandi ibu. Jangan sampai waktu pulang nanti ibu, kamarnya kotor, penyakitan lagi nanti. Semuanya pada nolah-noleh, bingung siapa yang pulang. Gak ada yang mau pulang. Pembantu aja gak, kalau pembantu gak puas nanti. Gak sempurna. Gak ada yang mau, tiba-tiba yang tadi, anak perempuan yang ke dokter tadi, yang tanya ke dokter, ngangkat tangan. Gimana kalau saya pulang duluan? Oh ya, gak apa-apa. Lebih cocok kamu pulang duluan, karena dia cekatan memang orangnya. Pulang duluan, sampai di rumah, dibersihkan kolamnya, spraynya diganti, wah dibuka jendelanya, dibersihkan malam-malam. Saking seriusnya dimatikan itu HP. Gak mau diganggu oleh siapapun. Sampai sholat kecapean tertidur pagi harinya, ruang tamunya nanti pasti banyak tamu karena ibu orang sepuh banyak yang datang. Dibersihkan semuanya, ditunggu sampai jam 10 kok enggak ada berita kapan ibu datang. Setelah itu masuk ke kamar melihat HP-nya mati. HP-nya mati. Baru dinyalakan HP itu rupanya banyak SMS yang masuk. Belum sempat membaca SMS, ambulans sudah masuk ke rumahnya. Dia deg-degan, oh kenapa harus pakai ambulan? Bukankah abang, kakak-kakak punya mobil-mobil bagus, kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal. Dia gemeteran, dia ketakutan. Ambulan, belum sempat baca HP, ambulan sudah di hadapan matanya. Keluar abangnya, keluar kakaknya, keluar saudaranya. Berempat saudaranya keluar semuanya. Setelah itu mana ibu? Susternya keluar. Kok pakai suster segala? Yang terakhir adalah, ibunya sudah bisa berjalan dengan baju yang bagus, kelihatan cantik. Keluar ibunya. Senyum melihat anaknya, nangis dia. Kakak, kenapa? Bikin kaget saja. Kenapa harus pakai mobil ambulan? Kiraan ibu mat, tidak ada. Bikin orang takut saja. Iya, tadi pengennya naik mobil pribadi. Cuman kalau pakai mobil pribadi, pisah-pisah nanti. Kami ingin ikut bareng di sini. Subhanallah. Akan tapi ingat, Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak-anak itu semuanya. Ini bukan urusan basa-basi. Allah Maha tahu dengan anak perempuan yang datang ke tempatnya sang dokter dan tanya apa itu. Allah juga Maha tahu kenapa dia milih pulang duluan. Allah juga Maha tahu kenapa dia mematikan HP-nya Ternyata itu semua dilakukan, mereka pergi ke dokter ingin tahu berapa biayanya, kemudian dia milih pulang duluan karena dia tidak mau diminta sumbangan mengeluarkan uang orang tuanya dari rumah sakit. Ini mungkin terjadi sekali di antara kita. Jadi pura-pura sok sibuk biar enggak diminta sumbangan. Karena sudah tahu dihitung 20 juta. Nanti kalau dihitung berlima saya kena 4 juta. Dia mikir. Ada, maksudnya apa? Ada orang semacam itu pelit sama ibunya. Kalau dengar ibunya sakit tuh mau ke rumah ibunya itu ntar dulu. Abang sudah ke sana belum? Kalau saya duluan nanti saya kena resepnya deh. Ada resep yang belum dibeli, belum ditebus. Innalillah. Bagaimana anak semacam ini? Ayo coba. Jangan sampai kita punya kita yang itu. Ini kak apa? Cerita ini kami hadirkan barangkali aku seperti itu, enggak peduli dengan urusan orang tua. Orang tua sakit biar kakak saja. Bahkan mungkin ibundanya mau nginep di rumahnya, "Nak, aku akan nginep di rumahmu, Nak." "Iya, Mi, iya, Mi." Bahasanya "iya, Mi, iya, Mi." Tapi diam-diam telepon sama abangnya, "Bang, abang, ibu mau ke rumah saya, Bang." "Ya enggak apa-apa deh." "Aduh, Bang, rumah saya kecil, Bang. Di rumah abang aja yang gede." Kata abangnya, "Pak, rumah saya mah gede, tapi jarak di rumah saya takut tidak kerasan." Lah kok ditolak semuanya? Awas hati-hati, ini urusan hati. Tolong orang tua. Bagaimana urusan kita dengan orang tua? Hati kita dengan orang tua. Kadang pelayanan kita dengan orang tua. Dan juga di antara sebab durhaka diisyaratkan dalam kisah Al-Qamah adalah pernikahan. Jangan sampai pernikahanmu menjadikan kau jauh dari orang tuamu. Akan tapi hendaknya siapapun yang menikah, menjadikan pernikahan itu adalah sarana untuk tolong menolong dalam berbakti kepada orang tua. Dan kaidahnya sederhana, ajari istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan wahai istri yang mendengar suara ini, ajari suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Wahai para istri, berbanggalah engkau jika mempunyai suami yang sangat berbakti pada orang tuanya, karena suamimu adalah ahli surga. Dan berbanggalah wahai seorang suami jika engkau punya seorang istri sangat berbakti kepada orang tuanya, karena istrimu adalah ahli surga. Jangan dilarang berbakti, memang hakmu wahai para suami, istrimu hendaknya bersamamu. Akan tapi kalau urusan orang tuanya, kenapa harus dilarang? Itu kan kesalahpahaman di dalam memahami syariat. Membaca kitab Ubudulijen salah. Sehingga apa? Pokoknya kamu tidak boleh ke rumah bapakmu biarpun sakit. Duh, kok biarpun sakit tidak boleh, ini gimana? Itu kan baca kitab Uqudulijen, ada kitab Uqudulijen, kitab masyhur, kitab bagus itu pendidikan akhlak. Itu ceritanya di kitab Uqudulijen itu, ceritanya ada seorang mau jihad, mau perang. Lalu berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku mau pergi. Kamu jangan kemana-mana ya, sampai aku datang." "Iya, Bang." Suaminya pergi. Tidak lama kemudian, ada berita. Abahnya sakit. Di saat diberitahu abahnya sakit, anak perempuan tersebut berkata, "Aku dipesan di suamiku tidak boleh pergi, mohon maaf. Sampaikan kepada abah aku tidak bisa datang." Balik lagi. 3 hari kemudian bapaknya meninggal dunia. Dikabari lagi, "Aku sama suamiku tidak boleh keluar." Setelah itu apa? Ternyata gara-gara kepatuhan seorang anak perempuan, ada kabar gembira, orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada ustaz baca kitab Uqudulijen salah, lalu berkata, "Wah, istriku kamu tidak boleh ke rumah orang tuamu." Loh, kok tidak boleh? Ini di mana? Ini di Uqudulijen ceritanya begitu. Itu ceritanya di Uqudulijen di kitab tersebut adalah suaminya itu tidak ngerti kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti mertuanya bakal sakit, pasti dipesenin, "Nak, kamu di rumah mertuamu, di rumah abahmu saja." Ada memang orang menghalangi ini kadang-kadang. Istri menghalangi suaminya berbuat baik kepada orang tuanya, seorang istri pun demikian. Ada orang ngadu kepada kita suatu ketika, ada seorang suami tanya kepada kami, "Buya, gimana hukumnya jika abah saya meninggal beberapa tahun yang lalu, dan saya termasuk anak yang paling berhasil, dia seorang pengusaha asing. Gimana, dan kemudian abah saya meninggal dan saya masih punya adik sekolah, ibu saya seorang janda, tidak punya penghasilan kecuali dari bapak saya. Memang saya yang paling berhasil, saya kerja di kota, merantau, berhasil. Gimana hukumnya kalau saya membantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya?" Lalu kami bertanya, "Bapak, itu duitnya siapa dan usahanya siapa?" "Usaha saya sendiri, Buya." "Baik, kalau usaha-usahamu sendiri dan duit-duitmu sendiri, kamu bagikan kepada siapapun di pinggir jalan sana, boleh kok. Apalagi diberikan kepada seorang ibu, tentu sangat, sangat boleh. Jadi gak apa-apa, Buya, tanpa sepengetahuan istri. Tanpa sepengetahuan istri boleh kalau duitmu. Tapi kalau duitnya istri, haram." Alhamdulillah, berarti saya ya enggak salah deh kalau saya membantu ibu saya tanpa sepengetahuan seorang istri. Kemudian saya bertanya, Pak, mohon maaf nih, saya mau tanya nih, apa Bu ya? Memangnya kalau istri tahu kenapa? Aduh Bu ya, saya memberi ngirim ibu saya ketahuan istri saya sekali cemberutnya sebulan. Oh, itu perempuan itu iblis pakai kerudung itu. Mengajari suami jauh dari ibundanya itu. Awas hati-hati yang demikian itu. Insyaallah ini wanita yang mendengar ini adalah ahli surga semuanya. Itu membahayakan, dan ada wanita semacam itu menghalangi suaminya. Sampai suatu ketika ada orang datang kepada kami, Buya, saya punya suami itu kayak punya istri dua. Punya istri dua gimana? Setiap gaji dibagi dua. Dikasihkan siapa? Separuh dikasihkan ibunya, separuh dikasihkan saya. Lah ibu cukup enggak? Ya cukup, tapi kenapa begitu aturannya? Loh, orang mau berbuat baik sama ibunya dilarang. Ini bermasalah. Ini kadang-kadang ada semacam itu. Ada lagi kebalikannya. Seorang ibu cerita, saya alhamdulillah saya sudah jadi PNS. Wah, jadi PNS. Kemudian dari suami saya dapat uang, tapi setelah itu setelah dapat PNS, saya lebih banyak duit saya. Gimana hukumnya kalau saya membantu ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Ya kami tanya, itu duit siapa ibu? Duit saya sendiri. Gaji ibu sendiri kan? Iya, gaji saya sendiri. Baik, kalau duitnya ibu mau diberikan ke siapa saja boleh, tapi ingat jangan duit suami. Kalau duit suami engkau bagi-bagikan, hukumnya haram tanpa seizin sang suami. Bukan Bu ya, itu duit saya sendiri. Baik, kalau duitnya ibu sendiri boleh diberikan ke siapa saja. Karena duitnya ibu, bukan duit suami. Iya, duit saya. Baik. Alhamdulillah, berarti saya enggak salah. Enggak salah. Sama pertanyaan saya. Ibu, memangnya kenapa ibu kalau ngasih duit kepada ibu kemudian suami tahu? Waduh, suami saya marah-marah, ngancam gini, ngancam itu, ngancam ini, ngancam itu. Sampai suami saya itu jarang ke rumah mertuanya, ke rumah ibu saya. Masya Allah. Kok ada orang semacam itu? Mertuamu adalah ayah ibu daripada istrimu. Hendaknya kau baik-baik dengan beliau. Bahkan ajari istrimu, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus pakai izin. Kecuali urusan ibu bapakmu, enggak pakai izin, langsung saja pulang. Allah. Bukan malah dihalang-halang. Intinya adalah yuk kita saling bantu-membantu di dalam berbakti pada orang tua. Dan juga ini rayuan dahsyat dalam hidup rumah tangga. Nanti ada silsilah yang keberapa membangun kebahagiaan, keindahan dalam rumah tangga. Di antaranya cara merayunya adalah dengan mengajari berbakti. Contoh, kalau ada seorang suami mengajak istrinya belanja ke pasar, selalu suami itu minta tambah sarung satu lagi. Nah, kenapa kok Pak? Tambah lagi Pak, pokoknya tambah satu, tambah kerudung satu lagi, tambah satu lagi, selalu ditambah, tambah, sampai istrinya bingung, Bang, untuk siapa kok pakai tambahan, sudahlah, beli aja. Sampai di rumah, dipisah itu yang tambahannya tadi, dibungkus oleh sang suami, dirapikan, istrinya penasaran, Bang, untuk siapa itu kerudung, untuk siapa itu sarung, untuk siapa itu kue-kue. Sang suami tiba-tiba menjawab, untuk ibu. Ibu siapa? Ibumu kan sudah meninggal. Ibumu, Neng. Allah, apa yang ada di hatinya? Terayu, ya Allah, suamiku ingat ibuku, aku saja tidak ingat ibuku. Lihat pendidikan dari Nabi, indah semuanya nanti. Kebahagiaan akan terwujud di situ. Begitu kita seorang istri, tiba-tiba diam-diam nabung untuk mertuanya. Itu rayuan dahsyat itu. Dan memang begitulah hendaknya kita bangun rumah kita, rumah tangga kita adalah untuk saling tolong-menolong dalam berbakti kepada orang tua. Kisah Al-Qamah itu adalah seorang anak yang sangat baik dengan ibundanya dari salah satu sahabat Nabi. Setelah menikah ada perubahan sehingga waktu mau mati susah mengucapkan kalimat syahadat. Al-Qamah mau meninggal susah mengucapkan kalimat syahadat. Sampai Nabi datang, kenapa Al-Qamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat? Apakah dia masih punya ibu? Iya, dia masih punya ibu. Lalu Nabi bertanya, ibu, apakah Al-Qamah punya masalah denganmu? Ibunya menjawab, tidak ya Rasulullah, hanya Al-Qamah ini setelah menikah itu berubah dengan saya ya Rasulullah. Berubah bagaimana? Dia tidak peduli dengan saya. Ibu marah. Ya marah sih tidak, tapi di hati saya tidak nyaman. Ibu maafkan dia. Rupanya marah beneran, bukan marah pura-pura. Disuruh maafkan, tidak mengucapkan kalimat maaf. Diam dok, ibu tidak mau maafkan dia. Diam saja. Baiklah ibu, kalau ibu tidak memaafkan dia, aku akan melakukan sesuatu. Bilal, ambil kayu bakar. Bilal, ambil kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Sudah kumpulin. Setelah kayu bakar dikumpulin, ibunya bertanya, ya Rasulullah, kayu bakar itu untuk apa? Untuk membakar anakmu, karena engkau tidak memaafkan dia. Langsung tersentuh sang ibu lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku maafkan sekarang." Di saat sang ibu mengucapkan "aku maafkan", sang anak menoleh dan tersenyum. Sang ibu tersenyum memeluk, setelah itu meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat syahadat. Awas, hati-hati. Kalau orang tua tidak ridho dengan kita, na'udzubillah, susah. Matinya su'ul khotimah. Memang gara-gara pernikahan ini, Masya Allah, kadang-kadang cepat berubah. Ibunya dengan bapaknya, mungkin ada seorang pengantin baru bahagia, senang. Sudah waktunya adzan? Belum. Belum. Ada satu pengantin, hati-hati pokoknya ini. Pengantin baru lagi senang-senangnya, masih lumbang di rumah orang tuanya, pergi keluar, pakai kerudung cantik, suaminya pun pakai kopiah putih, ganteng begitu. Pulang ke rumah, sang anak perempuan ini, rumah ibunya sendiri, rupanya ibunya di ruang tamu. Dia beli buah tadi, buah apel atau apa itu. Ngelihat ibunya ada di situ, jalannya pelan-pelan sambil jinjit, buahnya ditutupi dengan kerudungnya, langsung masuk ke kamar. Sampai di kamar makan dengan suaminya senang-senang, sisanya setengah busuk baru disodorkan kepada ibundanya. Model apa kayak begitu tuh. Kalau seandainya ibunda kita, kita beri yang pertama, tidak akan mengambil banyak. Memang urusan-urusan begini kita harus mencari-cari, jangan durhaka saya itu dari sisi mana ini. Sebab halus sekali. Yang mana berbakti juga halus tadi, berbakti halus urusan anak. Yang enggak mau piringnya cuci oleh orang tuanya. Durhaka juga halus, diam-diam di dalam hati. Nyimpen kebusukan. Na'udzubillah. Kalau sudah begitu, tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Dan Allah tidak akan melihat kepada orang yang seperti itu. Tapi ingat, untuk tobat masih ada waktu. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sadar, dia sering ngomong kasar dengan orang tua. Ketahuilah itu dosa besar. Takutlah kepada Allah, hari ini waktu kita untuk menghadap kepada orang tua kita, memohon ampun kepada orang tua kita, menyesali kesalahan kita, mengabdi kepada orang tua kita. Menjadilah budak orang tuamu. Sudahlah apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Bahkan kalau sudah perintah orang tua, yang semula mubah jadi wajib. Kita sering membantah untuk orang tua kita. Bahkan wahai anak-anak muda, di antaranya sebab kurang ajar sama orang tua adalah masalah pilihan jodoh. Gara-gara budaya yang salah, budaya pacaran dan seterusnya. Sehingga kalau tidak menikah dengan dia, saya tidak mau. Sehingga sampai menyakiti orang tuanya. Apakah bisa bahagia orang yang semacam ini? Menyakiti orang tuanya dalam urusan pernikahan. Termasuk tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, di antara adalah al-aqlil walidayin. Orang yang durhaka kepada orang tua. Ayo kita koreksi semuanya diri kita ini. Ini adalah awal dalam mewujudkan makna kasih sayang itu. Jadi harus kita lacak nanti urusan kita hari ini dengan orang tua, besok dengan saudara, besok dengan saudara, besok dengan anak, silsilah berikutnya bagaimana dengan pembantu, silsilah selanjutnya bagaimana di pasar kita dengan, harus kita lacak. Sebab kasih sayang Nabi itu merata semuanya. Cuma ini paling gede dulu, orang tua dulu kita. Ada orang bisa berkasih sayang dengan orang di luar tapi sama orang tuanya, Masya Allah, itu pasti basa-basi itu. Oh, kalau di kantor mah, aduh, supel, lembut, senyum ditebar sana sini. Dengan bawahannya lembut tapi sama ibunya kasar. Na'udzubillah. Bahkan dikisahkan ada satu anak perempuan kedatangan ibunya. Dia selama ini ceritanya adalah anak cerdas. Seorang anak perempuan ditinggal bapaknya waktu dia kelas 6 SD. Tiba-tiba ibunya sudah dikaget oleh seorang anak tersebut, tiba-tiba sudah selesai SMA. Ibunya hanya seorang penjual daun, fakir. Penjual daun, jadi kalau ngambil daun siang, nurunkan dari pohon pisang siang, dilum-alumkan dulu, dijemur dulu, baru sorenya disisir, kemudian ditata, besok paginya dijual. Terus kerjaannya seperti itu, sampai bisa menyekolahkan anaknya sampai tamat SMA, dan anak itu cerdas, ranking. Sehingga rekomendasi dari gurunya apa? Hendaknya kamu melanjutkan kuliah. Dan di saat lapor sang anaknya bahwasanya dia ingin kuliah, apa sang ibu? Yang terjadi pada diri sang ibu? Sang ibu mengucurkan air mata. Paling ditakuti adalah kalau anaknya minta kuliah karena enggak punya duit. Biayanya berapa nak untuk kuliah? Nyebut angka yang besar. Ibu menangis ke dalam rumah, ke dalam kamarnya. Kasur-kasur jeleknya dibuka, ada seliting-selitingnya, diambil sesuatu, itu ada cincin kecil, emas, ini, dikumpulin satu genggam, dikasihkan anaknya. Nak, ini loh nak, barangkali ini bisa untuk kamu kuliah. Dengan duit ini akhirnya kuliahlah sang anak. Sampai benar anak itu dapat beasiswa. Dapat beasiswa dan betul ranking, ranking terus. Sampai akhirnya disenangi oleh salah satu pengusaha dan menikah menjadi orang kaya. Ibunya di kampung. Setelah punya anak, adzan dulu. Adzan dulu, tidak apa-apa. Kita potong, tidak apa-apa. Adzan, karena adzan harus awal waktu. Kalau tidak awal waktu jadi makruh hukumnya. Kalau diangkat di menara. Lanjut. Baik. Akhirnya kita lanjut. Kalau adzan tidak boleh ditunda. Ini adalah fikihnya. Adzan tidaknya awal waktu yang diangkat di menara. Karena apa? Ditunggu oleh orang yang ada di kiri kanan masjid. Kalau terlambat dari awal waktu, makruh diangkat di menara, karena bikin pusing orang di kiri kanan masjid. Kalau sudah terlambat, nanti ya adzan tetap sunnah, tapi di dalam. Tapi kalau awal waktu, di menara. Kita lanjutkan kisahnya tadi. Akhirnya, tiba-tiba sang suami ini kok mengusulkan, neng, gimana ibu kita ini di kampung itu kalau dibawa ke kota. Lihat. Pernikahan yang tidak seimbang biasanya begitu. Dia fakir dinikahi oleh orang kaya. Merasa enggak enak sama suaminya. Jawabannya apa? Sudahlah enggak usah bang, ibu sudah senang kok di rumah. Jawabannya itu. Biasanya muncul kayak ini. Ibu sudah senang di rumah. Kalau kita negeri kisah Malin Kundang itu ya kurang lebih kayak begitu tuh. Begitu. Oh, itu enggak apa-apa. Di sini biar ramai keadaan di sini. Enggak, bang, ibu itu biasanya sudah biasa, susah kalau di sini nanti. Belum apa-apa sudah ngomong gitu. Akhirnya usulan-usulan dari suami terus. Karena suaminya seorangnya baik. Akhirnya apa? Betul didatangkanlah ibunya ke kota. Hari pertama makan bersama di kota bersama cucu-cucunya. Kaget melihat rumah mantunya, rumah anaknya kaya. Makan pertama bersama sang anak. Karena sang anak ini mulai kecil enggak pernah ngerti ngabdi kepada orang tua, sehingga enggak ngerti kesukaan orang tua itu apa. Biasanya orang tuanya itu ibundanya kalau di rumah tuh makan nasi tim. Enggak tahu ngerti enggak nasi tim di sini tuh. Nasi lembut begitu kayak lontong dan sebagainya. Di sini enggak ada. Nasinya nasi kasar. Ibu enggak bisa makan. Cuman seorang ibu biasanya tidak rewel. Ngambil sendiri nasinya kasar, mau dimakan enggak bisa. Cuman dia enggak mau nyakiti anaknya. Dikasih kuah lah barangkali dengan kuah bisa lembut. Di saat mengambil sang kuah, rupanya tangannya orang tua ya gemetaran. Tumpah. Ditahan tumpah, kembali lagi ke tempatnya sang kuah, mengambil lebih banyak lagi, jatuh. Apa kata sang anak? Pertama ngikut, ma, jangan tumpah, ma. Pertama. Sang ibu ngambil yang kedua kali sampai tumpah. Mama, kok begini? Ini ngotori meja. Sudah apa kalau begini? Mama dibuat ke meja sendiri aja di sana, biar makannya tidak di sini. Ini ada sebagian orang tua, kalau melihat orang tua, sebagian anak, melihat orang tuanya sepuh, jelek, mungkin secara lahir, suruh makan sendiri. Kamarnya paling pojok. Alasannya apa? Biar dekat sama kamar mandi, biar ini, biar itu. Awas hati-hati. Ini yang enggak maksud. Dan kami himbau kepada siapapun yang punya anak santri, hendaknya dilatih anaknya untuk bisa mengabdi. Kalau liburan diingatkan, kalau kamu liburan nak, bisalah engkau masak kopi buat ibumu, menyucikan baju buat ibumu. Jangan sampai nyantri sampai di rumah masih nyiksa orang tuanya. Jadi mengabdi ini juga perlu dilatih. Agar ngerti kesukaan ibumu apa. Belajarilah. Ibumu senang apa kamu harus tahu. Ibumu hobi apa harus tahu. Ini adalah hadir didik anak-anak itu. Baik. Maksudnya apa di sini ada? Ada sebagian orang itu pernikahan ini gara-gara pernikahan. Mungkin seorang melarat, laki-laki melarat. Menikah dengan perempuan kaya. Akhirnya gengsi membawa ibunya. Malu. Datang ke rumah ibunya saja juga jarang-jarang. Kenapa? Gak enak gengsi. Padahal menantunya belum tentu seperti itu. Itu kesombongan. Dan awas hati-hati model-model seperti juga ada. Intinya ayo kita menjaga. Jangan sampai tiba-tiba kita termasuk tergolong orang yang durhaka. Maka hendaknya kita mencari cerita yang banyak. Barangkali itu adalah aku. Termasuk orang yang pelit sama orang tua. Jangan-jangan aku. Orang yang suka ngomong nyelkit. Jangan-jangan aku. Intinya awas hati-hati. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang sangat besar. Dan perintah berbakti kepada orang tua adalah perintah yang kedua setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini saja tadi ada waktu untuk bertanya, dipersilahkan. Silakan ini. 1 2 Malah yang pakai kacamata mata lebih dulu angkat tangan. 3 dulu ya. Baik. Sini. Ini duluannya. Dulu sama yang di luar nanti. Angga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, ini yang saya alami ya. Bagaimana cara untuk berbakti pada ibu yang sudah wafat? Terus yang kedua, berbakti pada ayah yang jaraknya jauh. Baik, coba. Gitu ya. Cukup. Baik, insyaallah. Dijawab dulu atau bagaimana? Sambil jalan mic-nya. Ini pertanyaan ini pasti ada. Ini mungkin ada selama ini saya enggak sempat bakti kepada orang tua saya. Mungkin saya kasar dengan orang tua. Kemudian orang tua meninggal dunia wafat. Baru sadar sekarang ini. Saya mau cari orang tua saya sudah dikubur. Gimana berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Anda melupakan sekali saja ini alamat hatimu tidak nyambung. Itu saja. Wong doa itu enteng, apa sih susahnya doa? Yang menjadi lupa adalah hati tidak nyambung ke orang tua. Kadang kita doa satu gubok tebel minta rezeki banyak, minta ini tapi lupa mendoakan orang tuanya. Dan doa orang tua Rabbi ighfirlahuma. Rabbi irhamhuma. Awafirlahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah berikan pengampunan kepada orang tuaku dan berikan kasih sayangmu. Doa enteng tapi dari hati. Ya Allah orang tuaku yang sudah di alam barzah ampuni beliau ya Allah dan berikan rahmatmu. Ini satu. Yang kedua, kalau memang kita ingin bekti pada orang tua, kalau kita punya rezeki. Coba, kalau kita punya rezeki. Lalu Anda benar-benar pengin niat berbakti, lalu orang tuamu hidup lagi, kamu kasih berapa? Ayo, yang punya gaji 10 2 juta. Jujur nih yang hati yang pengin rindu untuk berbakti orang tua. Mungkin kasih 100.000, 200 anggap saja 200.000 dari 2 juta. Potong 200.000 berikan untuk tempat kebaikan, niatkan untuk orang tua. Kalau memang kita niat bukan basa-basi ngomong berbakti tadi. Gaji kita potong. Kalau seandainya hidup butuh apa? Orang tua enggak perlu kita kirim sate, enggak suka sate. Sudah meninggal. Tapi kalau seandainya boleh hidup kita kasih berapa wahai anak yang berbakti? Saya akan beri 10% dari harta saya, gaji saya. Ambil 10%, berikan yatim piatu, masjid, pondok pesantren, perjuangan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan akan nyampe. Dan pahalanya 3. Pahala Anda utuh, orang tua utuh, pahala berbakti. Ini yang kedua. Termasuk dikembangkan lagi, dimulai dari harta dulu. Sebab biasanya di sini godaannya. Ditambah lagi adalah dengan kalau kita punya amal baik, baca Al-Quran atau apa, dibungkasannya ingat orang tua. Ya Allah, pahala Al-Quran yang aku baca sampaikan kepada orang tua, yang disebut para ulama dengan ihda ustabab, atau sering disebut dengan tahlil dan sebagainya itu. Ihda ustabab menghadiahkan pahala. Jadi agar nyampe kepada orang tua. Mungkin kita duduk di majelis mulia semacam ini, ilintaskan. Ya Allah, semoga pahala yang kau berikan kepada kami saat ini sampaikan ke orang tuaku. Tapi duitnya dulu, sebab ini yang paling manfaatnya langsung dirasakan oleh orang kiri kanannya. Biasanya pelit urusan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah min abarril birri silaturahmi abi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berbakti yang sangat adalah menyambung silaturahmi orang tua. Dilakukan Rasulullah, berbaktinya Rasulullah, membalas budinya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagaimana beliau ngerti Siti Khadijah punya perjuangan besar. Setelah Siti Khadijah wafat, semua orang yang pernah dibaiki oleh Siti Khadijah dilanjutkan oleh Rasulullah. Dan lalu Nabi mengatakan min abaril birri silaturahmi abihi, termasuk bekti yang sangat bekti menyambung silaturahmi bapak ibundanya. Artinya begini, kalau ibu kita dulu setiap lebaran ngasih sarung di sana, yuk kita lanjutkan. Mungkin kualitas sarungnya tidak seperti bapak, bapak kita kaya, kita kurang. Tapi tetap disambung. Sambung orang yang pernah disambung oleh orang tua kita. Termasuk di antaranya ada ini sering dilupakan. Ini bab nanti insyaallah, episode yang keempat atau ketiga. Adalah anak orang tua kita. Siapa mereka? Saudara-saudara? Saudara kita. Lihat, saudara kita awas. Banyak orang setelah orang tuanya meninggal dunia, rebutan waris. Kulit, na'udzubillah. Musuhan, kalau sudah rebutan waris ini gak pandang. Tidak orang kaya, tidak melarat. Melarat hanya rebutan piring itu nanti. Yang penting harus masuk neraka. Nah, ini biasanya awas. Kalau kita menyakiti saudara kita, berarti kita durhaka kepada orang tua kita. Apalagi kalau berebut waris, insyaallah nanti akan kita bahas khusus. Berebut waris itu melakukan tiga dosa gede sekaligus. Yang pertama, durhaka ke orang tua. Yang kedua adalah mutus tali persaudaraan. Yang ketiga, mengambil hak saudaranya. Satu saja cukup untuk masuk neraka, apalagi tiga-tiganya. Makanya diantaranya bekti kepada orang tua kita adalah, yuk kita baik dengan siapapun yang ditinggal oleh orang tua kita. Adik-adik kita, yuk kita rawat dengan maksimal. Kakak kita, kita hormati dengan benar. Jangan menyakiti mereka. Menyambung silaturahmi dengan mereka. Dan ini adalah detailnya semacam itu. Akan tapi gambaran global, misalnya syariatnya haul. Cuman jangan haul saja bekti sama orang tua. Haul itu adalah kalau dijelaskan, dijelentrekan hukum syaraknya, haul itu tidak lain adalah menjalankan tiga ini. Yang pertama ada silaturahmi, semuanya datang. Ada sedekah, ya kan? Ada doa. Itu dalam haul yang selama ini kita amalkan. Jadi kalau mengatakan haul bid'ah, kayaknya tidak ngerti jelentrehannya tentang haul. Jadi haul itu ada tiga coba. Ada sedekah, ada silaturahmi yang tidak ketemu. Lihat kalau haul di Solo itu dari mana-mana ketemu. Ya, silaturahmi dahsyat itu pencinta semuanya. Pencinta Habib Andi semuanya pada kumpul. Kan begitu? Dari mana-mana. Ada sedekah, ada doa. Itu kan sifatnya tahunan, tapi di rumah kita bagaimana? Dan itu berlaku juga dengan guru kita. Bukan kepada orang tua saja, termasuk istri yang pernah berbuat baik kepada kita. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan tiga hal beres. Allah tidak pelit, enggak ada kata tertutup. Bahkan suatu ketika ada seorang anak, saya pernah membunuh ayah saya. Nice. Saya berantem dengan ayah saya membunuh. Menang. Membunuh anak saya. Saya pengin tobat, nangis saya nyesal pengin. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Terus kita bimbing sampai dia menyesal. Dan bisa baik, apakah diampuni? Ampuni, Allah Maha Pengampun. Mengorang nyesal kok. Dan dia menyesal, lihat. Dia membiayai adiknya selaku merawat semua yang bersama. Saya kasih tahu masalah ini. Dia mencoba berbuat baik dengan semua yang dibagi orang tuanya. Bisa semuanya. Tapi kalau menunda tobat ini yang menjadi masalah. Nanti aja deh kalau saya tua. Iya, kalau sempat tua, mati duluan. Makanya enggak boleh menunda kata esok hari. Malam ini kita harus memulai hubungan baik dengan orang tua. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Yang di ujung sana. Silakan. Mic-nya. Sundungan. Sesuai dengan sesuai tidak. Ya. Yang kedua tadi apa tadi? Oh, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Di sini sesuai dengan tema Islam rahmatan lil alamin, begitu ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, satu aja. Satu ya. Pilih yang paling penting buat. Iya, terima kasih. Sesuai dengan tema Islam rahmatan lil alamin, bahwasannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya bahwasanya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang artinya begitu. Dalam konteks ini bahwasanya misi Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah ke dalam ke dunia ini adalah bukan untuk mengislamkan dunia, akan tetapi untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang begitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya dalam konteks ini, bagaimanakah dengan perang-perang Nabi Muhammad yang terdahulu, yang terjadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabat masih hidup? Itu bukan, apakah itu juga tidak memaksa untuk mengislamkan manusia? Apa bagaimana begitu penjelasannya? Ya, ya, ya. Terima kasih. Itu yang menjadi nilai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun berbakti pada orang tua yang jarak jauh, intinya berbakti itu dengan hati. Selalu mikir apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Kalau butuh duit, kita butuh duit. Kalau tidak butuh duit, apa yang dibutuhkan? Mungkin orang tua kita membutuhkan engkau bantu adik-adikmu. Bantu adik-adikmu. Jadi kita harus paham. Lalu apa yang diingin ke orang tua? Kalau ternyata orang tua menginginkanmu dekat dengan beliau, dekatlah dengan orang tua. Jadi itu, jadi berbakti itu kita, urusan hati itu, bukan basa-basi. Belum tentu butuh duit, jangan bakti ngirimi duit dok. Kadang aku tidak butuh duitmu nak, aku ingin melihat kamu. Kan bisa saja begitu. Aku tidak butuh duitku nak, akan tapi kamu butuh perhatian kepada adikmu. Bisa saja begitu. Jadi apa yang dibutuhkan orang tua? Dan jangan lupa doa. Selalu untuk orang tua, yang masih hidup sekalipun. Baik, ada pun pertanyaan selanjutnya adalah, peperangan Nabi tidak pernah Nabi yang memulai. Peperangan Nabi bukan untuk memaksa masuk Islam. Akan tetapi peperangan dilakukan oleh Nabi. Lihat, di Mekah Nabi tidak mengadakan peperangan. Setelah hijrah ke Madinah, baru setelah itu ada peperangan. Kenapa? Peperangan yang dilakukan Nabi adalah untuk membela tiga hal. Yang pertama membela agama, undang-undang. Yang kedua adalah membela bangsa, manusianya. Yang ketiga adalah membela bumi pertiwi. Jadi unsur negara itu ada tiga. Ada undang-undang, ada tanah, ada apa? Apa namanya? Wilayah. Kemudian ada penduduknya. Maka di saat ada yang mengganggu tiga hal ini, maka Nabi berperang. Karena apa? Untuk melindungi. Jadi bukan Nabi memulai peperangan. Selalu Nabi mengajak, ayo, dikirimi surat dulu, aslim taslam. Tapi ternyata mereka yang menyuruh peperangan. Menghalangi orang yang ingin berbuat baik, lah ini yang kamu menghalangi orang yang mau berbuat baik, maka Nabi melakukan peperangan. Jadi peperangan Nabi bukan brutal, tidak. Bahkan lihat peperangan Nabi itu sangat indah, sangat kasih, penuh cinta. Nabi mengatakan, di dalam peperangan awas kamu, jangan bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau hanguskan pertanian, tanaman, jangan kau binasakan peternakan. Ayo. Bagaimana peperangan yang ada di luar Islam sana? Anak kecil dibunuh. Dalam Islam tidak. Marah Nabi kalau ada anak kecil dibunuh dalam peperangan. Ada wanita dibunuh dalam peperangan, kecuali wanita yang ikut perang. Orang sipil enggak boleh, bagaimana pengeboman? Bagaimana sekarang? Ah, ini lebih dahsyat lagi, yang aneh lagi, orang ngaku Islam ngebom orang Islam. Ini pendidikan dari mana itu? Dan pendidikan Nabi, akhlak yang dibawa Nabi. Jadi kebenaran itu hak dibungkus dengan akhlak. Tidak cukup hak saja. Hak Nabi Muhammad membawa hak, tapi dibungkus akhlak. Setelah dibungkus akhlak, maka bisa diterima di mana-mana. Sekarang bayangkan, Jo. Penerus Nabi SAW, para habaib, para ulama yang datang ke Indonesia. Pendatang beliau itu. Lihat. Orang asing bagi orang Indonesia. Tapi bisa menikah dengan putri raja dan sebagainya. Ada apa itu semuanya? Ayo. Kalau bukan dengan akhlak yang mulia. Dengan kebaikan budi pekerti mereka. Dan masuk ke Indonesia tidak dengan peperangan. Tapi dengan agama tetangga kita. Agama yang satu lagi. Perang dia. Jajah berapa ratus tahun. Lihat. Tapi Islam tidak dengan penjajahan. Tidak. Adapun berita yang selama ini diekspos Islam disebarkan dengan pedang, itu adalah dusta. Islam tersebar tidak dengan pedang, akan tapi dengan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sejarah yang sesungguhnya akan ketemu judulnya. Tidak usah jauh-jauh, bagaimana Indonesia diislamkan oleh para ulama-ulama, para habaib itu. Dengan kelembutannya. Tiba-tiba kerajaan berubah semuanya. Enggak pakai peperangan. Kalau ada kisah peperangan tentang Majapahit dengan Demak waktu itu pun, kisahnya itu adalah bukan peperangan yang dimulai oleh umat Islam. Akan tapi karena mereka tidak senang dengan keberadaan umat Islam, lalu memerangi. Indah tersebar di seluruh Indonesia ini. Itu manhaj. Manhaj Rasulullah yang dianut oleh para ulama dan para cucu-cucu beliau dalam menebarkan Islam. Bukan seperti orang akhir zaman ini. Mencaci maki Allah, ngebom sana, ngebom sini. Bagaimana orang Islam ahli sujud dibom? Itu yang mencoreng umat Islam. Kita pergi ke Korea, orang Korea pada ketakutan dengan Islam. Kenapa? Dengar dia ada bom. Pas kita sebelum ke Korea ada bom di Jakarta. Nah, itu bukan, itu orang bukan Islam seperti itu. Islam enggak seperti itu. Islam itu indah. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Baik, kalau ada peperangan di dalam Islam, itu adalah bukan Nabi memulai, tapi Nabi untuk membela. Membela agama, membela manusia, biarpun itu orang Kristen, di dalam Islam dibela oleh Rasulullah. Kemudian membela tanah air. Wallahu a'lam bisawab. Satu lagi di belakang dulu, baru ditambah nih, sudah angkat tangan tadi. Kalau waktunya habis mohon dikasih tahu supaya tidak zalim kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para habaib dan Buya Yahya, pertanyaan saya, Buya, saya pernah melakukan banyak sekali dosa kepada orang tua, yang kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya tahu orang tua saya sudah benar-benar memaafkan saya, karena saya sudah memohon maaf dan berusaha baik, dan mereka pun sudah baik kepada saya dan keluarga kecil saya, tetapi sampai sekarang saya dan istri saya masih mempertanyakan apakah benar orang tua sudah memaafkan kami atau belum, seperti itu, Buya. Dan yang berikutnya, satu aja cukup, saya mohon doa untuk saya, orang tua, dan mungkin semua yang hadir di sini agar dimudahkan Allah untuk berbakti kepada orang tua. Amin. Demikian, Buya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Luqman Hakim jawabannya. Luqman Hakim menasihatkan, lupakan dua hal dan selalu ingat dua hal. Yang harus kau ingat dua hal ini adalah, jika ada orang berbuat baik kepadamu, awas jangan kau lupakan. Selalu berusaha kamu untuk mengingat kebaikan orang kepadamu. Yang kedua, yang harus selalu kau ingat adalah, di saat engkau berbuat salah kepada seseorang, sampai kapanpun jangan kau lupakan. Tujuannya apa? Agar engkau berhati-hati tidak mengulang kesalahan, agar engkau selalu berbahuri kata maaf. Sebab mengulang kata maaf tidak hina. Dan bagus, harus seperti itu hatimu. Merasa, gimana ini? Saya merasa salah terus. Apakah sudah dimaafkan? Tetap terus berusaha. Dan tidak boleh kata menyerah. Biasanya pertanyaan adalah tidak dengan orang tua. Saya sudah minta maaf kepada seseorang, lalu dia tidak memaafkan saya, bagaimana? Tidak boleh kita berkata, ya sudah, yang penting saya minta maaf. Tidak, Anda harus tetap berusaha sampai dia memaafkan. Sampai kapan? Pokoknya, enggak bisa melalui dia, melalui orang lain, melalui ini, melalui surat, melalui berusaha. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Sampai dia mati atau saya mati. Kalau saya mati, dia belum memaafkan, saya sudah berusaha seperti itu. Ada satu riwayat, nanti, di akhirat nanti, orang-orang yang seperti itu, yang ingin menuntut kepada saudaranya akan dikatakan, wahai hamba Allah, lihat itu di surga itu. Di atas itu ada istana surga. Untuk siapa? Liman yadfa tsamanah. Dijawab oleh malaikat, bagi orang yang bayar. Membayar harganya. Siapa yang bisa membayar istana seperti itu? Engkau yang bisa membayar. Bagaimana caranya? Engkau ambil, engkau maafkan saudaramu yang berbuat salah kepadamu, maka engkau akan mendapatkan itu. Spontan dimaafkan. Yang dulu di dunia enggak maafkan, langsung dimaafkan nanti di akhirat. Yang penting kita usahanya serius. Belum masa, ya sudah, yang penting saya sudah minta maaf, maafin terserah deh. Ini kan kurang ajar namanya. Apalagi dengan orang tua. Bagus seperti itu. Terus berbuat baik. Bahkan kalau seandainya seorang anak sudah berbuat baik kepada orang tuanya, ada namanya sifat orang tua yang macam-macam. Beliau manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Kadang masih pilih kasih, kita berbuat baik masih tidak dianggap kita berbuat baik. Kadang-kadang kalau anak yang satu lagi ngasih langsung dipegangi, giliran kita ngasih dilempar. Ini ada orang ngadu kita. Kalau kau saya ini, tidak peduli, jangan ngurus itu. Yang penting, engkau punya tugas berbuat baik. Jika orang tuamu tidak menerima, Allah sudah menerima. Jangan sampai jadi putus asa itu. Ibu, setiap saya kasih, pasti begitu. Terima kasih, mah enggak. Tambah sakit hati saya. Loh, enggak. Katanya mau berbakti ke orang tua. Ini ada. Orang tua kadang pilih kasih, na'udzubillah. Awas, hati-hati, ini juga nasihat umum. Jangan sampai pilih kasih. Memberikan hibah kepada anak tidak adil, hukumnya haram, itu menanamkan kebencian antara anak. Biarpun itu anak mama, anak paling sayang, tidak boleh kita tidak adil. Harus adil dengan orang tua. Sebab ketidakadilan itu menjadikan kebencian di antara mereka. Baik, makanya biarpun seperti apa orang tua, apalagi orang tuanya sudah baik, enak. Tinggal dilanjutkan, ditingkatkan, ditingkatkan. Yang penting ada niat dari diri Anda dan menyesali, tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Insya Allah sudah sampai kepada Allah. Dan Allah akan memaafkan itu semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang berbakti pada orang tua kita. Cukup, yakfi. Ada lagi? Fadl, kata Habib, diizinkan. Yang bertanya tadi, mana dekat sini? Ini. Baik. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya membaca terjemah di Al-Quran, ya, dikatakan bahwa orang memperoleh pahala dari Allah itu adalah karena perbuatan kita sendiri gitu. Tapi dengan tadi dikasihkan orang tua juga, itu apakah itu kekecualian atau juga orang lain juga bisa menerima? Di terjemahan Al-Quran kalau kita baca itu kan, kita dapat pahala atau jasa dari Allah itu karena amal kita sendiri, berdasarkan keimanan kita. Terima kasih, Ustaz. Pembahasan adalah ayat yang dibahas, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Cara memahami bahasanya dalam Al-Quran disebutkan, seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Usaha orang lain bukan jatahmu. Kan begitu. Bapak hanya mendapatkan gaji karena usaha bapak. Gaji saya buat saya. Tapi apakah ini, apakah ayat ini mengatakan gaji orang lain tidak boleh diterima oleh kamu? Tidak ada. Dan diterangkan dalam banyak riwayat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang diperintah bagaimana kita mohonkan ampun orang tua kita. Dan juga masalah ida'ud thawab ini telah dibahas oleh para ulama, menghadiahkan pahala. Nah, ini kesalahan memahami ayat wa'allaysa lil insani illa masa'a. Bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala dari yang dia usahakan saja. Ini tidak mengatakan, Al-Quran tidak mengatakan usaha orang lain tidak boleh. Usaha orang lain bagaimana? Usaha anak sampai kepada orang tua. Kalau kita mendidik anak sampai kapanpun pahalanya anak sampai ke kita. Bahkan kan jangan anak murid yang baik pun ternyata kita mendidik anak pahalanya sampai ke kita. Kalau dikatakan kullu amali ibni adam idza mata ibnu adam qata amalu illa min thalathin, dalam riwayat tsamaniyah 8. Bukan 3 tok. Termasuk kita membuat sumur lalu sumur itu diminum oleh orang sampai kapanpun mengalir kepada kita. Nah, biasanya orang itu membatasi seolah tidak boleh orang lain. Biasanya dibahas masalah menghadiahkan pahala urusan tahlil. Sudah dibahas oleh ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa masalah menghadiahkan pahala itu sampai kepada orang yang kita hadiahi. Sampai. Dan tidak ada yang mengatakan tidak sampai kecuali yang didukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi murid-murid Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai jika tidak dialahkan. Akan tapi akan sampai jika dialamatkan. Maksudnya ini adalah wajar yang demikian itu. Sehingga masalah ihda'u thawab, menghadiahkan pahala itu ada dua. Amal, amalan, yang kedua adalah harta. Kalau harta, dalam hadis riwayat yang seorang, ya Rasulullah, inna ummi matat. Waqad nadharat an tahujj. Ibuku mati nazar untuk haji. Ibuku nazar untuk haji. Bagaimana? Apakah akan aku penuhi nazarnya? Penuhi nazarnya. Sehingga seorang wanita tersebut mengamalkan satu haji lalu untuk orang tuanya. Sehingga dikatakan pahalanya untuk orang tua. Dan pahala untuk orang tua banyak kisahnya dalam riwayat-riwayat. Sehingga disepakati oleh para imam empat madhab. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini kecuali orang akhir zaman. Kemudian perbedaan kalau seandainya dianggap perbedaannya itu adalah nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau bukan bid'ah. Ini jauh sekali. Nyampe tidak nyampe menjadi bid'ah tidak bid'ah. Ini kan jauh sekali. Sekarang ada orang dikit-dikit mengatakan itu bid'ah. Cobalah kita kalem sedikit. Ulama tidak membahas mengirimkan pahala itu bid'ah atau bukan bid'ah. Tapi ulama membahas bahasanya nyampe atau tidak nyampe. Ihda'us sabab. Ihda'us sabab menghadiahkan pahala. Jadi kalau pahalaku memang untukku. Tapi pahala orang lain adalah jika diberikan kepada orang lain. Ini bukan urusan transfer tidak. Adakah ada contohnya. Dan banyak anak sampai ke turun tujuh nanti. Sampai ke bawah. Kalau kita yang menanamkan, kita akan mendapatkannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kebaikan yang kita tanamkan kepada seseorang. Kemudian kebaikan ini ditiru oleh seseorang. Apa urusannya dengan aku? Tapi aku mendapatkannya. Dan ukhuwah dalam Islam. Akan tapi ketahuilah. Memang ada di akhir zaman orang yang sudah mulai mengganggu. Sudah jelas permasalahannya para ulama. Hal-hal yang semacam ini akan tapi kadang. Jadi pertanyaan bagus sekali yang demikian ini. Karena apa? Ada keraguan-keraguan di antara umat ini. Bahkan dalam disebutkan dalam banyak ayat ya, tentang bagaimana seorang anak itu nanti akan diikutkan kepada orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Kalau ada orang beriman, ya kan? Nanti kemudian diikuti oleh cucunya dalam keadaan iman. Perbuatan baik bapaknya, bukan dibalik loh ya. Bapaknya yang baik gara-gara ikut iman. Ini dirombong, diikutkan ini. Masuk, ente ikut sama saya. Cuman wahai ahli iman, di saat kita menghadapi perbedaan bagai seperti ini, jangan terlalu keras. Karena memang ada fitnah di sana, jangan sampai kita menjadi permusuhan. Kita perlu diskusikan dengan yang baik, di kalangan orang-orang khusus. Tapi ingat, jangan mudah mengatakan sesuatu itu adalah bid'ah sesat masuk neraka. Karena apa bid'ah itu adalah di neraka. Masa langsung mengatakan inti ahli neraka kan tidak enak. Jadi dengan kelembutan, keindahan, didiskusikan insyaallah yang baik. Jadi kalau mbah kita orang alim besar, lah kok kita yang penting imannya saya nyambung, kita dapat pahalanya orang tua sampai ke kita juga. Loh, dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Ini saja insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita. Wallahi habibuna. Alhamdulillah, tadi kita bersama sudah mendengarkan bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua. Tapi ada hadis Rasulullah yang mengatakan Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada mereka. Tolong dijelaskan Ustaz, apakah ada orang tua yang tidak berusaha untuk anaknya berbakti sehingga Rasul mengatakan demikian, dan bagaimana caranya orang tua agar membuat anak-anak mereka berbakti kepada mereka. Terima kasih. Jazakumullah. Ada dua cara. Yang kedua, yang pertama saya sebutkan. Yang pertama adalah mendidik kenal Nabi Muhammad, kenal Allah dan Rasulnya. Sebab banyak sekarang orang tua lihat anaknya dijadikan anak ahli dunia. Kalau suruh sekolah dunia, wah dibiayai ratusan ribu. Tapi giliran sekolah agama, giliran orang tuanya tua dibentak-bentak, baru marah-marah. Yang salah bapak ibunya tidak menyekolahkan benar anak-anaknya. Ini satu. Jadi pendidikan yang benar. Kenalkan kepada Allah dan Rasulnya. Pendidikan akhlak. Bukan ilmu saja ya. Ilmu enggak cukup. Akhlak tadi utami mamakarimal akhlak. Akhlak itu bukan hafalan. Bagaimana hukum berbakti pada orang tua? Jawabnya adalah wajib 100 enggak. Tapi harus di. Makanya dalam dunia tasawuf, para habaib, para masyaih, terbiah. Jadi anak harus selalu dites gimana kau dengan gurumu, orang tuamu. Ha? Ya? Ha? Ha? Ha? Ditanamkan betul. Jadi pendidikan. Diajari secara langsung. Bukan sediakan ilmu teori, bukan. Teori mah enteng. Siapa yang enggak tahu berbakti pada orang tua wajib? Semuanya kalau dites hukum berbakti pada orang tua, hukumnya wajib 100. Tapi sama orang tua masih kasar. Enggak cukup. Makanya terbiah. Pendidikan yang benar itu nomor satu. Membantu anak untuk berbakti pada orang tua. Yang salah nyekolahkan berarti tidak menolong anaknya. Yang kedua, termasuk disebutkan Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'annah, jangan terlalu banyak menuntut. Artinya, ini orang tua ini kadang-kadang ya menuntut anaknya sesuatu yang tidak mampu. Jadi sebisa mungkin kita jangan membebani anak kita dengan tuntutan-tuntutan kita. Tapi ingat wahai anak, tuntutan seberat apapun orang tuamu adalah tetap orang tuamu. Ini pendidikan untuk orang tua dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Karena orang tua kamu harus begini nak, kamu harus memberi ke saya begini. Padahal dia punya kebutuhan dan sebagainya. Jadi bantulah anakmu untuk berbakti kepadamu dengan cara apa? Mengurangi perintah dan beban kewajiban kepadanya. Mengurangi. Kadang-kadang mentang-mentang orang tua juga kadang-kadang salah. Orang tua, anaknya digencet begini, begini, begini. Kamu harus begini. Kamu harus melakukan yang begini, tapi berat. Sehingga anak akhirnya apa? Dengan orang tuanya tidak hormat lagi. Tapi yang pertama tadi yang jelas adalah mendidik yang benar. Yang kedua adalah meringankan orang tua. Sebab ada sebagian orang tua yang Masya Allah ya, kan bermacam-macam orang tua kita. Kita orang tua, akan tapi kita ingat itu hanya yang diajak bicara orang tua loh. Tidak boleh anak menuntut, Pak jangan nuntut saya banyak-banyak, tidak boleh begitu. Ini salah lagi nanti. Ancur lagi dakwahnya tadi ya, ya. Ini pertanyaan yang bagus dari Habib ini, jangan sampai kita salah. Jadi sisi lain bagi orang tua, hendaknya meringankan. Jangan membebani anak kita dengan banyak-banyak tuntutan. Jadi kalau anak kita tidak mampu ya jangan. Wah jangan-jangan tidak mampu. Nah, bisa tidak punya duit tidak? Tidak punya, sudah tidak usah ngasih tahu. Nah hari ini saya harus begini, begini, begini. Bingung anaknya. Akhirnya berat dengan orang tuanya. Ketemu orang tuanya jadi malas. Kenapa? Minta duit lagi. Tapi wahai anak, jangan sampai engkau lari dari orang tuamu gara-gara takut diminta duit. Kau akan melarat setelah itu, awas. Jangan sampai lari dari orang tua gara-gara apa? Takut diminta duit. Na'udzubillah. Awas hati-hati ya. Jangan sampai menjadi yang semacam itu. Ingat, jangan nuntut. Ini bicara tadi Imam Haddad nasihati orang tua. Jangan anda nasihati orang tua. Ini Imam Haddad yang nasihati orang tua. Nanti salah, anak nasihati orang tua, kacau nanti ya. Kalau anak dengar, engkau sebagai anak tetap jadi anak. Baik, ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa insyaAllah. Kami membaca doa dan beliau yang akan memberikan pungkasan yang sempurna nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Allahumma ya Allah. Ya Allah, telah engkau pertemukan kami saat ini Allah. Maka kami mohon seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan malam ini malam kasih sayang kami dengan orang tua kami, malam berbakti kami kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami sering ngomong kasar kepada orang tua kami. Orang tua kami itu ya Allah, yang pandangannya sudah mulai kabur, kulit keriput, rambut memutih, jalan tertatih-tatih. Kadang kami masih membentak mereka ya Allah. Kami sering berbuat kasar kepada mereka ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikan malam ini malam pertobatan kami ya Allah. Bantu kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Bantu kami untuk bisa mengabdi kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. dan yang telah meninggal dari orang tua kami, ampuni mereka ya Allah, dan angkat derajat mereka karena keturhakaan kami, angkat derajat mereka ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, dan bantulah kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami, dan jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Dan bantu ya Allah kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami bisa menjadi anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ya Allah, ada anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya, mungkin dengan kalimat yang kasar, mungkin kurang peduli, atau mungkin pernah melakukan satu pekerjaan yang menyinggung perasaan mereka, kami mohon ya Allah, jadikan malam ini malam kelembutan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah memohon ampun kepada orang tua mereka ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah untuk berbakti kepada orang tua mereka. Jangan sampai ada di antara kami saat ini Allah yang kau hukum gara-gara durhaka kepada orang tua. Ya Allah, sungguh engkau maha pengampun ya Allah, maha luas dengan pengampunanmu. Ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari minum minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka, dan jadikan mereka ahli solat, dan tetangga-tetangga kami semua ya Allah, jika mereka sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras, tetangga kami, masyarakat kami dari minuman keras, jauhkan mereka dari judi ya Allah, dan jauhkan kami dan mereka dari riba ya Allah. Dan jika ada di antara kami adalah hamba yang masih berurusan dengan keharaman itu ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini ya Allah, berkat kemuliaan pertemuan ini ya Allah, kami mohon hentikan mereka dari kehinaan itu ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan berikan mereka kesadaran ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan, yang saat ini banyak terjadi di sana sini, kebusukan zina, syahwat ya Allah yang haram. Kami mohon jauhkan kami dari zina, dan jauhkan kami dari hinanya zina ya Allah. Dan jika ada di antara kami atau tetangga kami, masyarakat kami, ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, hentikan dari kehinaan itu, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa. Dan jauhkan ya Allah kami dari melampiaskan syahwat yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya Allah, itu semua kehinaan ya Allah. Jika ada di antara kami yang melakukan kehinaan itu, kami mohon hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah, berikan kesadaran dan pengampunan ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada siapapun dan benci kepada siapapun, jauhkan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menggunjing kami, menfitnah kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, zalim kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka, dan kami mohon ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Jangan ya Allah, jangan sampai mereka kau hukum ya Allah. Sungguh kami tidak rela, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan hati kami dari dendam kepada siapapun, dan kami mohon di majlis yang mulia ini, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan tambahkan kecintaan kami kepada keluarga kekasihmu Nabi Muhammad, tambahkan kecintaan kami kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, dan tambahkan kecintaan kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami menyakiti mereka ya Allah. Ya Allah, engkau yang memiliki hati kami, jangan sampai ada kebencian di hati kami kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, pandanglah tempat ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di tempat ini yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon berkailah para guru-guru mulia yang ada di sini ya Allah, berkailah ya Allah kami, berkat mereka ya Allah, dan berkailah perkumpulan ini yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni kami semua ya Allah, ampuni ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut dengan